الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على بعد، أخواني في الله رحمني ورحمكم الله، إبراهيم كان كاجي الكتاب من كاجي كتاب ثلاثة الأصول من مبجاة شرح يمني دوريس على الشيخ محمد بن صالح الفين رحمه الله تعالى. Kita masuk pada ucapan matin i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amal bihim. Tauhidah rahimakallah, semoga Allah rahmatinya, bahwasanya wajib bagi setiap muslim, wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah, dan kewajiban ini sifatnya wujuban ainiyah, fardu ain, ya, bukan sekedar fardu kifayah, tapi fardu ain, wajib bagi setiap individu muslim. Apa kewajiban itu? Apa kewajiban itu? Ta'allum salati hadhihi masail, mempelajari tiga permasalahan berikut ini, wal 'amalu bihim, dan mengamalkannya. Al-ula, permasalahan yang pertama yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari dan mengamalkannya adalah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita semuanya, wa razaqana, dan memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamala, dan Allah tidak yatrukna hamala, meninggalkan kita sia-sia, menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita sia-sia tanpa ada suatu tujuan apapun. Sekarang kita baca penjelasan dari kalimat ini, dari permasalahan yang pertama ini. Qala syarih rahimahullah, qawluhu annallaha khalaqana, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Wa dalilu dhalika, dan dalil tentang hal ini, dalil tentang bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, Allah lah yang telah menciptakan kita, dalilnya ada dua jenis, sam'iyun wa aqliyun. Dalil yang sifatnya sam'i, yaitu sifatnya naqli dan akali, berasal dari wahyu, dari Al-Quran, wa aqli, dan dalil yang sifatnya aqli, bisa dicerna oleh akal yang sehat. Al-Mas'ami, adapun dalil yang sifatnya sam'i, yang berasal dari wahyu, dari Al-Quran, fakathirun, maka sangat banyak jumlahnya. Wa minhu qawluhu azza wa jal, di antaranya adalah firman Allah, walladhi khalaqakum min tinin thumma qadha ajala, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian, yaitu maksudnya menciptakan ayah kita Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adamlah yang diciptakan dari tanah, min tin, dari tanah liat. Adapun anak keturunan Adam alaihissalam, maka diciptakan dari, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat, seperti dalam surat Abasa, mutilal insanu ma akfar, min ayyi syai'in khalaqa, dari apa diciptakan manusia itu, min nutfatin khalaqahu faqaddar, dari nutfah, dari air mani. Nah, kemudian juga dalam surat Al-Qari'. Khuliqa mimma indafik. Manusia itu diciptakan, anak keturunan Adam itu diciptakan dari mimma indafik, dari air yang terpancar. Ya khuruju min baini sulbi wat tara'ib, yang keluar dari tulang sulbi. Seorang lelaki, yang maksudnya dari air mani. Ini adalah anak keturunan Nabi Adam. Jadi dimaksud di sini wallazi khalaqakum ay khalaqa abakum, yang telah menciptakan ayah kalian. Sehingga asal penciptaan manusia adalah dari tanah liat. Karena asal penciptaan Nabi Adam, ayah kita adalah dari tanah liat. Tsumma qada ajal, kemudian dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menetapkan ajal kematian kita. Wa ajalun musamman indah, dan ajal yang lain yaitu hari kebangkitan. Indah di sisi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tsumma antum tamtarun, kemudian kalian meragukannya. Kalian ragu dengannya. Wa qauluhu, begitu juga dalam firman Allah yang lain, ia menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, dalam surat Al-A'raf. Dan sungguh telah kami ciptakan kalian dan kami bentuk kalian dengan bentuk yang baik, dengan bentuk yang sangat baik. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun, dan telah kami, sungguh telah kami ciptakan manusia dari salsal, dari tanah liat. Min hama'in masnun, yang mana tanah liat ini adalah tanah liat yang kering, yang min tinin aswad, dari tanah liat hitam, yang telah berubah warna dan baunya. Ya, ini penjelasan dari para mufassirin. Makna dari salsal min hama'in masnun, yaitu tin yabis aswad mutaghayyir launuhu wa rihuhu. Tanah liat yang kering, hitam, dan telah berubah warna dan baunya. Min tuli muktihi, karena panjangnya masa, sehingga berubah warna dan baunya. Wa qauluhu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantasirun, dan di antara tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menciptakan kalian min turabin, dari tanah liat, thumma idza antum basharun tantasirun, kemudian kalian berubah menjadi manusia yang tersebar di muka bumi ini, yaitu dengan berkembang biak. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia, yaitu ayah kita Adam alaihissalam, dari tanah liat yang kal fakhar, seperti tembikar, ya, seperti tembikar. Wa qauluhu, Allahu khaliqu kulli syai', dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dari makhluk-makhluknya. Wa qauluhu wallahu khalaqakum wama ta'malun, dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian amalkan. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian amalkan. Jadi amalan manusia itu juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan bagi kelompok, sebuah satu kelompok yang namanya kelompok Qadariyah, yang menyatakan bahwasanya perbuatan makhluk itu, amalan makhluk itu bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan makhluk itu sendiri. Ini perkataan yang dan keyakinan yang salah, yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Adapun Al-Quran menyatakan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan dialah Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Sampai Al-Imam Al-Bukhari membuat sebuah kitab khusus yang berjudul Khalqu Af'alil Ibad. Penciptaan perbuatan hamba-hamba. Yang di dalamnya Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan berbagai adillah yang menunjukkan bahwasanya perbuatan hamba, perbuatan makhluk itu juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan kelompok Qadariyah tersebut sekali lagi adalah keyakinan yang batil, yang memberikan konsekuensi bahwa di sana ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meyakini bahwasanya perbuatan makhluk bukan ciptaan Allah, berarti di sana ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, ya. Keyakinan yang bisa menyerumuskan seorang kepada kekufuran, meyakini pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun keyakinan seorang mukmin, seorang muslim, keyakinan yang benar sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah, bahwasanya kita semuanya adalah ciptaan Allah. Begitu juga amalan kita, amalan setiap hamba dan seluruh makhluk merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala pula. Wa qawluhu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sebagian mufassirin menafsirkan dengan aili wahidun, agar mereka mentauhidkanku dengan beberapa jenis tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Mentauhidkan Allah dalam ibadah kepadanya, mentauhidkan Allah di dalam penciptaan, bahwasanya Allah lah yang satu-satunya pencipta di alam semesta ini, dan juga mentauhidkan Allah dalam permasalahan asma wa sifat. Sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada makhluk yang menyerupai sifat-sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dan semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah tidak ada yang menyamainya. Begitu juga nama-nama Allah, tidak ada yang menyamai nama Allah dan menyerupainya. Ila ghairi dzalika minal ayat. Dan juga ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Pencipta kita. Ammad dalilul aqli, adapun dalil yang sifatnya akli, ya. Dalil yang bisa diterima dan dicerna oleh akal sehat bahwasanya Allah adalah pencipta kita, ala anna Allah khalaqana faqad ja'atil isyarah ilaihi fi qawlihi ta'ala. Maka yang demikian ini dalil yang bisa dicerna oleh akal sehat bahwasanya Allah yang menciptakan kita, maka telah ada isyaratnya, telah diisyaratkan dalam sebuah ayat dalam surat At-Tur ayat ke-35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ayat ini sighahnya, konteksnya pertanyaan. Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada pencipta atau mereka sendiri yang menciptakan? Cuma ada dua pilihan. Mereka diciptakan tanpa ada pencipta atau mereka sendiri yang menciptakan. Penjelasannya adalah sebagaimana akan dijelaskan oleh Syarih rahimahullah, fa innal insan lam yakhluq nafsahu. Karena sesungguhnya manusia itu tidak mungkin dia yang menciptakan dirinya sendiri. Semua manusia mengakui dia ada di alam semesta ini, bisa hidup sekarang ini, bukan karena dia sendiri yang menciptakan dirinya. Li'annahu qabla wujudi adamun. Karena dia sebelum adanya, sebelum diciptakan, sebelum dia ada, dilahirkan di muka bumi ini, dia adalah suatu yang Adam. Suatu yang Adam, yang tidak ada. Adam itu maknanya adalah tidak ada. Wal adamu laisa bisyai'in. Dan suatu yang Adam, sesuatu yang tidak ada, laisa bisyai', ya bukan apa-apa. Namanya belum ada, ya belum disebut apa-apa. Wa ma laisa bisyai'in la yujidu syai'an. Suatu yang tidak ada, suatu yang bukan apa-apa, maka dia tidak mungkin yujidu syai'an, menciptakan sesuatu. Sesuatu yang Adam, sesuatu yang belum ada, tidak mungkin dia bisa menciptakan sesuatu. Karena dirinya sendiri belum ada. Bisa dipahami ya, ini dalil akli. Kita akan berbicara masalah ya, mencerna dengan akal sehat kita. Syarif di sini akan menyebutkan tahapan-tahapan bagaimana kita bisa sampai pada suatu kesimpulan bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita dengan logika, ya, dengan akal sehat kita. Suatu yang tidak ada, ya, bukan apa-apa. Dan suatu yang belum tidak ada, suatu yang bukan apa-apa, tidak mungkin dia menciptakan sesuatu. Ya. Ini suatu yang bisa diterima oleh akal. Walam yakhluquhu abuhu, walam yakhluquhu abuhu, wala ummuhu, wala ahadun minnal khalq. Dan juga manusia itu meyakini dengan sebenar-benarnya, dia ada di muka bumi ini bukan karena ayahnya yang menciptakan dirinya. Juga bukan ibunya yang telah menciptakan dirinya. Dan juga bukan satupun di antara makhluk-makhluk ini yang menciptakan dirinya. Dia yakin, ya, bahwasanya ayahnya, ibunya, dan siapapun di antara makhluk ini bukanlah mereka yang menciptakan dirinya. Walam yakun liyati sadafatan biduni mujid. Setelah kita pahami ini, kita akan beralih ke poin yang lain. Walam yakun liyati sadafatan biduni mujid. Dan seorang manusia, setiap kita meyakini dengan akal sehat kita bahwasanya tidak mungkin kita ini ada begitu saja tanpa ada pencipta. Tiba-tiba ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Sesuatu yang mustahil. Li'anna kulla hadithin la budda lahu min muhdith. Karena setiap sesuatu yang ada, setiap sesuatu yang tercipta, pasti ada penciptanya. Tidak mungkin sesuatu itu ada tercipta, adanya secara tiba-tiba, begitu saja, tanpa ada yang menciptakan. Sesuatu yang mustahil. Wali'anna wujuda hadhihi al-makhluqat ala hadha an-nizam al-badi' wa at-tanasuk al-muta'alif yamna' man'an batan ala yakuna ay yakuna sadafatan. Kemudian beliau beralih ke penciptaan alam semesta ini yang lebih luas. Kalau tadi berbicara masalah penciptaan manusia, sekarang ke penciptaan alam semesta ini yang lebih luas. Langit, bumi, gunung, hewan-hewan, seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini, ya, bintang, langit, matahari, bulan, dan sebagainya. Adanya alam semesta ini, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, ala hadzan nizam, dengan keteraturan yang sangat mengagumkan. Adanya alam semesta ini dengan keteraturannya yang sangat mengagumkan, ya. Siang malam silih berganti, ya. Matahari berjalan pada peredarannya, begitu juga bulan, ya. Tanpa ada tabrakan satu sama lain, ya. Teratur. Nah, wattanasuk al-muta'alif, dan juga pengaturan ini, keteraturan ini sangat rapi. Maka yang demikian ini yamna' man'an batan, yang ini seluruh fenomena ini menghalangi dan menolak, ya, bahwasanya penciptaan alam semesta ini terjadi secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba begitu saja tanpa ada penciptaan. penciptanya. Idal maujud sadafatan laisa ala nizamin fi asli wujudihi. Fakaifa yakunu muntaziman hala baqaihi wa tatawurihi. Karena sesuatu yang ada muncul secara tiba-tiba, ya. Laisa ala nizam, sesuatu yang tiba-tiba pasti dia akan tidak teratur. Sesuatu yang ada secara tiba-tiba begitu saja pasti tidak pada kondisi yang teratur. Maka bagaimana sesuatu yang sebelumnya tidak teratur bisa menjadi teratur, ya, pada perkembangannya? Tidak mungkin, karena di asal wujudnya saja laisa muntaziman, tidak teratur. Fata'ayyana bihadza ay yakuna al-khaliq wallahu wahdah fala khaliqa wala amira illallah. Maka dengan penjelasan ini, ya, maka telah jelaslah, ya, dan telah pastilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dialah yang menciptakan alam semesta ini, dan tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala ala lahul khalqu wal amru. Hanya milik Allah lah penciptaan dan amr, ya, dan perintah. Walam ya'lam anna ahadan minal khalqi ankara rububiyyatillahi subhanahu wa ta'ala illa ala wajhil mukabara kama hasala min fir'aun. Dan tidak diketahui satu orang pun dari makhluk ini yang mengingkari rububiyyah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak percaya bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta alam semesta ini. Tidak ada seorang pun yang mengingkari bahwasanya Allah lah pencipta satu-satunya alam semesta ini. Kecuali ya dengan mukabarah, orang-orang yang memang sombong. Sombong, ya. Sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun. Fir'aun, kisah yang ma'ruf, ya, yang sering kita dengar, yang hidup pada zaman diutusnya Nabi Musa alaihissalam, sampai dia berani menyatakan ana rabbukumul a'la, mengaku dirinya sebagai Tuhan, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Padahal wastaiqanat sa'anfusuhum zulman wa'uluwa, padahal dalam keadaan dia sendiri meyakini, ya, disebutkan dalam Al-Quran, dia sendiri Fir'aun meyakini bahwasanya dia, ya, yakin bahwasanya Rabb Musa yaitu Allah adalah Rabb semesta alam, tapi dia mengingkari hal itu karena sombong, karena kesombongan dalam keadaan hatinya meyakini. Wa indama sami'a Jubair bin Mut'im Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra surat At-Tur fabalagha qawluhu ta'ala. Ya, ada sebuah kisah dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, kisah sahabat Jubair bin Mut'im. Ketika waktu itu masih kafir, ya, masih dalam keadaan kafir, mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam membaca surat Tur sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, sampai pada Rasulullah membaca ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa ada pencipta atau mereka sendiri yang menciptakan. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, ataukah mereka pula yang menciptakan langit dan bumi ini. Pertanyaan bagi orang-orang yang ragu tentang Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka diciptakan tanpa ada pencipta ataukah mereka yang penciptanya, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi. Bala yukinun, mereka tidak meyakini itu semua. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun? Ataukah mereka, ataukah di sisi mereka perbendaharaan perbendaharaan Rabbmu, yaitu perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Am humul musaitirun? Ataukah mereka yang berkuasa? Ya. Setelah mendengarkan ayat-ayat ini, ya. Kana Jubair bin Mut'im yaumaidin musyrikan. Ketika itu Jubair bin Mut'im masih dalam keadaan musyrik. Ketika mendengar ayat ini, beliau berkata, kada qalbi ayyatira, seolah hatiku, kalbuku terbang. Ketika mendengarkan ayat ini, kagum. Padahal masih dalam keadaan musyrik. Ketika mendengar ayat ini, beliau merasa kagum, ya, dan takjub. Wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi, dan saat itulah pertama kalinya iman waqara fi qalbi, masuk ke dalam hatiku. Itulah awal kali pertama iman masuk ke dalam hatiku setelah mendengarkan ayat dari surat At-Tur ini, sehingga kemudian beliau menjadi mukmin, beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.